Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la man syaa'a ila siratil mustaqim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fi kitabihil karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa jundihi wa man jahada fi sabilihi amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji milik Allah, pada kesempatan pagi ini kita bisa kembali bersama melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Semoga ini semua akan menjadi pemberat mizanul amal kita nanti yaumul mahsyar insyaallah. Bapak ibu sekalian rahimakumullah, sebelum pengajian dimulai, kami ingatkan kembali kepada para jemaah yang berminat untuk memiliki kalender tahun 2008 dengan gambar Ka'bah, kemudian Masjid Nabawi dan seterusnya, silakan nanti berhubungan dengan Bapak Muhammad Iskandar. Ya, persediaan terbatas. Ya, silakan ambil buat dihadiahkan ke tetangga, kaum kerabat, apalagi tradisi awal tahun baru saling berbagi hadiah kalender biasanya. Persilakan nanti berhubung dengan Bapak Muhammad Iskandar. Yang kedua, apa yang disampaikan pagi kemarin, untuk pagi ini pengajian kita yang biasanya diisi oleh Ustaz Muhid, Ustaz Muhid berhalangan, kemudian digantikan oleh Ustaz Muhammad Taufiqi. Beliau juga semalam menelpon ke Pak Kiswantoro, istri beliau semalam pendarahan dan sekarang di rumah sakit, dan beliau sendiri tidak bisa hadir pada kesempatan pagi ini. Mohon maaf para jemaah sekalian, mungkin kelelahan baru pulang dari rumah sakit jam 3 semalam. Dan untuk itu alhamdulillah kita kembali ke asal kajian tafsir. Ya, Ibnu Katsir tetap kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah Ustaz Nador juga barusan sudah pasang badan. Enggak ada yang serem. Mungkin kita akan lanjutkan tafsir juz yang kedua pada pertemuan yang lalu. Langsung saja kepada Ustaz Nador pada tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah yassara lana al-Qur'ana lidhikri wa al-mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh berjamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, walaupun bukan waktunya tafsir Ibnu Katsir, tapi alhamdulillah Qadar Allah, Allah yang telah menentukan pagi hari ini, tanggal hari ini kita bertemu kembali dalam kajian tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita teruskan kajian tafsir, saya mengajak atau mengingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah semua bahwa pada bulan ini sudah masuk pada bulan haji, tapi sebentar lagi akan masuk bulan Dzulhijjah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Muhyiddin An-Nawawi atau terkenal dengan Imam Nawawi An-Nawawi, pengarang atau penyusun kitab tersebut, memasukkan khusus bab karena dianggap penting, karena dianggap penting memasukkan satu bab yaitu keutamaan Asyrul Awalil Dzulhijjah. Kalau yang kita tahu itu Asyrul Awalil Ramadan, jadi 10 hari terakhir Ramadan. Kalau ini 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat, seperti dalam riwayat yang diangkat oleh Ibnu Abbas, bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kami amal-amal apa yang paling utama, yang paling baik pada hari-hari ini." Maksudnya hari-hari awal 10 hari Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Terutama bapak-bapak yang sudah berangkat atau yang akan berangkat pergi ke Mekah, dan juga kita yang tinggal di sini yang belum sempat pergi, tapi pahalanya insya Allah disediakan oleh Allah, asal kita memanfaatkan semaksimal mungkin. Kata Rasulullah, luar biasa Asyrul Awalil Dzulhijjah. Sahabat lalu membandingkan, coba-coba langsung mengkompet atau membandingkan, walal jihad ya Rasulullah, apa tidak sebanding dengan jihad ya Rasulullah? Dalam hal ini jihad peperangan ya, walaupun kata jihad itu dari kata jahada, artinya sungguh-sungguh, tapi yang dimaksud oleh pertanyaan sahabat kepada Rasulullah itu membandingkan 10 awal 10 hari awal Dzulhijjah ini dengan pahala orang yang pergi berjihad dan kemudian mati syahid. Kata Rasulullah, walau jihad saat itu tidak sebanding katanya dengan pahala balasan jihad di sabilillah. Bapak ibu bisa bayangkan bagaimana pahalanya orang jihad di medan perang dan kemudian syahid. Itu di apa namanya, mau dikubur saja tidak perlu dimandikan ya. Saking istimewanya, masih dengan pakaian yang ada, tidak dikapani lagi, langsung diterima oleh para malaikat dan kemudian tempatnya di surga. Dan kemudian di surga telah disediakan segala macam. Ini amal ini lebih baik dari itu, subhanallah. Mudah-mudahan tidak kita lupakan. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, namanya Asrul Awal. Sampai-sampai Allah bersumpah, Allah sendiri bersumpah dalam hal ini yang sering kita baca dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr. Demi fajar dan malam-malam 10 Dzulhijjah, yaitu awal Dzulhijjah. Jadi silakan bapak-bapak, ibu-ibu, siap-siap sekarang ketika masuk di awal Dzulhijjah, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah zikir, perbanyaklah syukur kepada Allah, perbanyaklah istighfar. Layalil ashr, di waktu malam juga usahakan jangan sampai lewat qiyamul lail pada asrul awal. Sampai nyambung nanti puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Barang siapa melakukan puasa 9 Dzulhijjah, maka Allah akan mengampunkan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Jadi kafaro al-madiyah wal-baqiyah, kata Rasulullah. Jadi di sana bagaimana kasih sayang Allah disediakan untuk kita semua, yang pergi haji maupun yang tidak pergi haji. Jadi mudah-mudahan insyaallah jangan kita lupakan asrul awal di Dzulhijjah, 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Wal fajri wal layali. Itu saja mungkin saya mengingatkan atau mengajak kepada diri saya dan juga saudara-saudara saya seakidah di kita ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan mendapatkan pahala-pahala yang disediakan oleh Allah. Baiklah, kita lanjutkan kajian tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, ayat 177 ya insyaallah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wassailina wa fil riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali posisi akidah dan ibadah yang benar pada ayat ini, mengingat pada ayat-ayat yang lalu ketika ada perubahan kiblat dari Baitul Maqdis kembali lagi ke Ka'bah dan kemudian hiruk pikuk antara umat Islam yang diprovokasi oleh orang-orang Yahudi Madinah ketika itu, maka Allah menegaskan sebenarnya urusan kebaikan atau urusan ibadah itu adalah bukan soal menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Makanya di sini diawali dengan kata-kata laisa. Laisal birro, tidaklah termasuk kebaikan. Al birro kalau kedudukan dalam tata bahasa dibaca al birro karena dia khobar dari laisa. Laisa itu punya isim dan punya khobar. Khobarnya itu mansub. Antuwallu wujuhakum, ini isimnya. Jadi gandengannya. Tapi ulama lain membolehkan membaca marfu. Laisal birru antuwallu wujuhakum. Ketika dibaca marfu, maka isimnya atau mubtada'nya itu mahdhu. Artinya dirahasiakan, seolah-olah disembunyikan. Tidaklah termasuk kebaikan antuwallu wujuhakum, kamu mengarahkan wajah-wajah kamu ibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur dan ke arah barat, ke arah terbitnya matahari itu matrik, wal maghrib ke arah terbenamnya matahari. Orang Yahudi itu biasanya ibadah ritual mereka itu mereka lakukan qoblal masyriq. Jadi sebelum terbenam mata apa sebelum terbit matahari, sementara orang Nasrani qoblal maghrib. Jadi mereka saling bangga. Saya menghadap ini. Saya konsentrasi saya sebelum maghrib karena matahari mau terbenam. Lalu turunlah ayat ini. Eker-ekerannya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak benar. Laisal birro, tidak termasuk kebaikan. Walakinnal birro, akan tetapi termasuk kebaikan itu ialah man amana billah, yaitu barang siapa yang iman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Wal malaikat, dan iman kepada malaikat. Wal kitabi, dan iman kepada kitab. Di sini memakai al, al kitab itu ismul jin, artinya termasuk kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Wan nabiyyin, dan beriman kepada nabi-nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberi harta yang dicintainya. Zawil qurba, untuk siapa harta itu? Yang pertama zawil qurba, yaitu famili terdekat, kerabat terdekat, ayah, ibu, kakek, adik, kakak, ponakan dan seterusnya. Wal yatama, dan yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabnas sabil, dan orang-orang yang pepergian wasailina dan orang-orang yang meminta-minta, wabil riqab dan memerdekakan budak, wa aqamas shalah dan mendirikan salat, wa ataz zakat dan membayar zakat, wal mufuna bi ahdihim dan orang yang menepati janji, idza ahadu ketika mereka berjanji, wasabirina dan orang-orang yang sabar, fil ba'sa'i ketika menghadapi derita atau cobaan, himpitan, wadzara dan juga cobaan-cobaan yang berat. Biasanya kalau dzara ini kaitannya dengan fisik, kaitannya dengan penyakit. Kalau baksa itu dari kata-kata bus, jadi bisa kesusahan ekonomi, bisa kesusahan keluarga, bisa sesuatu yang dicintai itu hilang dan seterusnya. Wahinal ba'ats dan ketika peperangan, ulaika alladzina shadaqu, mereka-mereka itulah orang-orang yang benar, siddiq, yang kalau bahasa enaknya orang-orang yang legal, orang yang legal di sisi Allah. Wa ulaika humul muttaqun dan orang-orang yang legal itu ialah merekalah orang-orang yang muttaqun, yang bertakwa. Ini arti satu persatu. Ayat ini turun ditujukan, ada dua pendapat ulama tafsir. Ada yang mengatakan ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani ketika mereka saling membanggakan cara ibadahnya ke barat, ke timur dan seterusnya, dan kemudian mencemooh orang Islam di Madinah ketika itu yang dianggap tidak punya pendirian. Sebentar-sebentar ke arah Baitul Maqdis, sebentar-sebentar tidak ke Ka'bah. Itu selalu diungkit-ungkit oleh orang Yahudi dan Nasrani. Sampailah untuk menenangkan orang Islam ini diturunkan ayat ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan urusan menghadapkan wajahmu ke arah barat atau timur atau ke arah Baitul Maqdis atau ke arah Ka'bah. Bukan itu. Walakinnal birra man aman. Di sini bisa berarti artinya ketika kita sholat menghadap ke Ka'bah yang kemudian tidak punya dampak, tidak punya dampak terhadap perilaku, artinya sholat iya, korupsi iya, sholat iya, maksiat iya. Nah, ini namanya gak punya dampak. Nah, itu sholat yang semacam itu kamu hadapkan ke kiblat selalu, yang tidak bisa membuat perubahan kebaikan perangaimu. Nah, itu laisal birra, kata Allah, tidak termasuk kebaikan. Yang termasuk kebaikan itu ialah man amana billah, orang yang iman kepada Allah ketika mengarahkan wajahnya ke kiblat, mengarahkan wajahnya kemana saja, dia selalu iman kepada Allah. Makanya dalam surat Wal Asri dikatakan innal insana lafi khusril illal ladzina amanu. Jadi mudah saja kita mengukurnya. Saya ini dalam kerugian atau tidak, dalam konteks iman atau tidak, kehidupan saya saat ini. Besok kita teliti lagi. Dalam konteks iman enggak saya berbuat begini, saya berbuat begitu. Selalu itu tolak ukurnya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, lalu beramal soleh, berbuat kebajikan. Landasannya man amana billah. Nah, jadi Allah menegaskan kembali, meluruskan kembali akidah kita supaya sampai kepada kedudukan bahwa kita ini dalam barisan al-mu'minun wal-muttaqun. Ulaikal ladzina shadaqu, yaitu iman yang legal, yang diakui oleh Allah. Ya, namanya ijazah. Ijazah kalau tidak legal, ijazah palsu, ya wajar kalau ditolak di beberapa perguruan tinggi. Kalau di daerahnya Pak Ismoko lain lagi, buat pilkada ijazah palsu di Madura sana. Begitu jadi bupati diusut, loh ijazahnya palsu, sudah jadi bupati. Plesetannya orang Madura, kalau ijazah palsu jadi bupati. Kalau saya pakai ijazah asli gubernur, Pak, enggak mau jadi bupati. Nah, iman yang legal, iman yang mendapatkan legalitas dari Allah, inilah yang akan mengantarkan amal-amal soleh kita diterima oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah, menghadapkan wajah kita ke kiblat atau kemana saja. Ulaika alladzina shadaqu. Wal yaumil akhir, dan juga iman kepada hari akhir. Wal malaikat, dan juga para malaikat. Malaikat yang sekarang sedang menyaksikan di atas atau di sekitar kita ini, sambil kita keluar dari masjid, para malaikat melaporkan kepada Allah dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sayapnya itu dari bumi, sayapnya malaikat nyambung sampai ke ars, sampai ke Sidratul Muntaha. Semua antri memberi laporan. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini kita akan masuk orang yang dilaporkan oleh malaikat, dan seluruh malaikat memintakan ampunan kepada kita. Wal kitabi, dan kitab, dan kitab. Wan nabiyyin, dan juga para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan mensedekahkan atau menginfakkan harta yang dicintainya. Harta apa saja yang dicintainya. Zawil kurba, kepada kerabat. Jadi dalam sebuah hadis, man sodako lil muslimina sodakotum walidil urba isnatan. Barang siapa yang mensedekahkan kepada orang Islam, siapa saja, itu mendapatkan pahala satu sodako. Tetapi barang siapa yang mensedekahkan kepada kerabat terdekat, ya, kepada keluarga terdekat, dia mendapatkan dua kata Nabi. Yang pertama adalah pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahmi, menyambung hubungan. Tidak sedikit dari kecil rukun anak empat-empatnya. Tapi kalau dahulu enggak, jarang orang punya anak empat. Dahulu paling sedikit 11. Sekarang ini zaman modern katanya. Anak cukup 2. Saya kemudian teringat orang apa namanya pejabat tinggi, apa itu yang bagian anu itu Pak, keluarga berencana itu, KKBN ya. Jadi BKKBN itu pimpinannya subhanallah dikaruniai anak satu. Dia selama itu mengkampanyekan cukup 2 anak, tidak boleh banyak-banyak. Satu ketika beliau mengadakan seminar di Thailand tentang keberhasilan KB di Indonesia. Tapi jangan di Madura, kalau di Madura salah lagi mengartikan KB, tabi katanya. Jadi dikabihkan, disemuakan, banyak jadinya anak. Oh, kita disuruh kabih katanya. Nah, pulang dari seminar tentang kabih dari Indonesia itu, sang pimpinan tadi anaknya meninggal di rumah, satu-satunya. Lalu dia merenung dengan penuh kesedihan, kalaulah anak saya ini 8 mati 1, masih punya 7. Kalaulah 3 mati 1, masih punya 2. Ini satu-satunya sedang lucu-lucunya diambil oleh Allah. Stres beliau. Kemudian ketika dia sudah agak baikan, langsung dia mengundurkan diri dan bertobat, saya tidak mau lagi mengkampanyekan kabir. Bukan berarti kabir ini dilarang ya, tapi ini sebuah cerita. Nanti takut salah paham, Pak Nador kok melarang kabir, bukan. Artinya pembatasan-pembatasan yang direkayasa itu juga punya dampak. Wal yatama, kemudian harta benda itu disedekahkan kepada yatim, yatim yang memerlukan. Ini dari satu sisi ada pendapat bahwa yatim yang kaya itu tidak perlu diberi sedekah. Banyak kan yatim kaya kan, karena keluarganya apa, sawahnya ratusan hektar, kebun kelapanya puluhan hektar, tambak udangnya ada, tambak ininya ada. Ini di desa-desa biasanya begitu, ditinggal mati yatim dia. Nah, yatim yang begini menurut pendapat salah satu ulama dikatakan tidak perlu diberi sedekah. Ulama yang lain mengambil secara letterless, ya ayatnya begini, ya udah kasih aja yatim. Mau yatim kaya, mau yatim miskin, yang jelas dia yatim. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Orang miskin ini orang yang kebutuhannya tidak mencukupi. Dia ada makanan, tapi kalau dimakan pagi ini, siangnya atau sorenya atau besoknya mungkin sudah tidak ada lagi. Itu yang disebut orang miskin. Lebih ini lagi adalah fuqara, fakir. Kalau orang fakir artinya sudah memang tidak ada makanan, tidak ada kebutuhan, kebutuhannya tidak terpenuhi sama sekali. Wabnas sabil, dan orang-orang yang musafir, orang musafir yang jauh dari negerinya, kemudian kehabisan bekal, lalu termasuklah dia ini ibnu sabil, seperti pelajar-pelajar atau mahasiswa umpamanya di Kandahar, umpamanya di Islamabad, pelajar Indonesia yang di sana yang kadang-kadang dapat kiriman, kadang-kadang tidak. Nah, ini dia berhak untuk menerima sedekah tadi. Ibnu Sabil namanya. Demikian pula Ibnu Sabil ini posisinya bisa orang kaya, bisa orang miskin. Ibnu Sabil seorang saudagar besar, ketika dia berlayar mencari kopra, ya, mencari kopra di pulau-pulau, dia kehabisan uang, terlalu banyak dibelanjakan kopranya barangkali ya. Dia menunggu uang kiriman dari kampungnya enggak kunjung datang, dan kalau dia mau pulang sudah tidak ada lagi. Ini juga bisa tergolong ibnu sabil, boleh menerima. Bahkan dalam riwayat orang-orang miskin atau orang ibnu sabil itu bahkan masih mengendarai kuda, tapi karena dia kehabisan bekal, dia minta-minta dengan mengendarai kuda. Artinya zaman dahulu itu berkendaraan kuda itu ya kayak sekarang kita kira-kira berkendaraan Lexus lah, nah, ada kuda kan, ini masih di atas kan. Nah, jadi boleh menerima ibnu sabil. Sekarang tidak kesulitan kan Pak, kalau kepergian jauh tinggal buka rekening, ATM-nya dibawa kemana saja, keluar negeri kemana tinggal on call, ada telepon kirim saya kehabisan. Jadi kalau posisi ibnu sabil ini dengan teknologi yang canggih, insya Allah berkurang volumenya, tidak seperti zaman-zaman dahulu. Wasailina, dan orang-orang yang meminta-minta. Wafiritob, dan orang yang memerdekakan budak. Ritob. Waakomas sholat, orang-orang yang mendirikan sholat seperti kita. Waatat zakat, dan orang-orang yang membayar zakat. Dalam Al-Quran ini biasanya atau ketika disebutkan sholat digandengkan dengan zakat. Zakat yang dimaksudkan di sini adalah zakat al-makrudah, zakat yang diwajibkan. Zakat yang diwajibkan. Jadi seperti zakat profesi, ya kan? Kita profesinya apa? Guru, umpamanya. atau pegawai negeri kita dapat gaji 5 juta, udah keluarkan langsung zakatnya 2,5% bulan saat kita terima itu. Kasihkan, boleh dikasihkan tadi itu orang yang terdekat, family terdekat, supaya mendapatkan dua pahala. Kalau semua agnia, semua orang muslim yang kewajiban zakat atau sedekah tadi diberikan kepada keluarga-keluarga terdekat, saya yakin keberkahan itu ada, dan kemudian tidak ada lagi orang yang kemudian sesama saudaranya putus. Allah, dia orang kaya dah. Dia tidak pernah mikirkan adiknya, atau adiknya yang kebetulan kaya, ah si abang itu udah banyak aku kasih tiap bulan, anaknya kita yang bayar sekolahnya. Itu tidak mustahil ada kejadian-kejadian seperti itu. Makanya kata Nabi, zawil qurba itu nomor satu tadi diutamakan, supaya apalagi hubungan sakit, hubungan saudara seayah seibu, ya, hubungan saudara seayah lain ibu, hubungan saudara seibu lain ayah, itu semua masih dengan silaturahmi sedekah ini, keutuhan itu akan ada, keberkahan itu akan ada. Nah, itulah Al-Qur'an mengaturnya begitu. Wal mu'una. Dan tadi as-shalah selalu disandingkan dengan zakat. Kalau as-shalah ini adalah membersihkan jiwa. Jiwa yang kotor itu akan bersih dengan sholat, ya kan? Dari dosa yang banyak juga akan dihapus oleh Allah karena sholat kita. Dari sholat ke sholat, ya, sholat subuh, sebentar lagi 2-3 jam lagi, ya, naudzubillah, benar-benar tidak kita lakukan. Ada aja yang kemudian terpleset melakukan maksiat kepada Allah, entah memarahi istrinya, entah menyindir suaminya, entah gara-gara apalah, pokoknya sampai terjadilah maksiat itu, dosa itu jatuh kira-kira jam 9 atau jam 10. Nah, nanti ketika sholat zuhur, sang muslim tadi kemudian meminta maaf kepada Allah, ya Allah, barusan tadi saya eker-ekeran sama, apa itu eker-ekeran, ribut ya, ribut sama istri, gara-gara anak atau gara-gara masakan dan lain-lain. Lalu sholat zuhur, insya Allah diampunkan lagi. Terus begitu. Jadi membersihkan jiwa adalah sholat, sementara membersihkan harta benda kita ini adalah zakat. Jadi harta benda yang kita dapatkan, entah apa pekerjaan kita, pegawai negeri, pegawai swasta, atau freelance, calo tanah, calo mobil, bukan calo ya, apa itu namanya, mediator, Pak Yoyo paling pengalaman, mediator, mungkin saja ada sesuatu yang ya kadar halalnya itu masih campuran sedikit, ya. Maka Allah menyediakan satu media yaitu zakat. Keluarkan zakat, liupoh diri, akan membersihkan atap. Kalau tidak pernah dibersihkan lalu kemakan dengan keluarga kita, itu juga punya dampak, punya dampak, kemudian anak ini susah diatur karena makanannya tidak murni halal. Bapak ibunya tidak pernah mengeluarkan zakat dari hasil keringatnya. Nah, ini semua diatur oleh Allah untuk keberkahan hidup manusia itu sendiri. Ya, jadi tidak kurang zakat, zakat perdagangan, zakat perhiasan, ada nanti di dalam masalah fikih insyaallah dibahas tentang detail daripada kaitan fikih ini. Juga wal mu'minuna bi ahdihim, dan orang-orang yang menepati janji, idza ahadu, ketika membuat janji. Ya, ini yang boleh dikata hilang, termasuk barang langka. Sekarang ini orang yang bisa menepati janji. Kita jam 10 di ketemu di Tamini umpamanya. Udah diprediksikan macet, perjalanan dari sini ke sana sekian jam atau sekian menit. Itu harusnya sudah dihitung supaya kita tidak menyalahi janji. Ini enggak, ala nanti alasan macet nanti. Jadi alasan pasti macet, Pak. Ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan menepati janji ini udah langka sekarang. Banyak sekali kita sering meremehkan atau menganggap enteng janji-janji yang kita berikan, baik kepada istri atau istri kepada suami atau kepada anak-anak kita. Tepati ketika kita berjanji, harus ditepati. Ingat hadis Nabi dulu dan ayatul munafiqi salam, tanda-tanda orang munafik itu 3. Iza hadatsa kadzdzaba, ketika dia berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia tidak menepati atau nyulayani. Setiap dia berjanji selalu saja tidak tepat. Selalu saja tidak tepat. Ini kalau kebiasaan itu dibangun, bisa jadi nanti kena stempel apa yang dikatakan oleh Nabi tadi, yaitu munafik. Wa idza tumina, ketika diberi amanah khona, dia khianat, tidak amanah. Yang ini baik kaitannya dengan pekerjaan, ya, baik kaitannya dengan keuangan. Seorang khadimah, seorang pembantu, ketika sudah kontrak dengan majikannya dengan gaji sekian dan jam kerja dari jam sekian sampai jam sekian, bentuk pekerjaannya ini harus ditepati oleh majikan maupun oleh pembantu karena sudah saling berjanji. Jadi sampai hal-hal yang sekecil apapun, wa idza tumina, jangan sampai khon, ketika diamanahi dia berkhianat. Apalagi kalau diamanahi soal keuangan, ini menggiurkan biasanya uang. Ada orang yang kuat sampai 200 juta. Ah, 200 juta dia aman, tidak tergiur. Ketika keuangan ini berputar dan kemudian yang memegang bendahara ini maju, ya, dia kreatif, ya, dia usahakan uang lembaga ini sampai menjadi miliar-miliaran. Nah, ketika miliar-miliaran mulai dia, mulai teruji tidak amanah. Jadi amanahnya sebatas 200. Ada orang yang amanahnya 50. Ketika lebih dari itu sudah mulai terganggu. Nah, jangan. Kita orang yang tidak boleh mengkhianati amanah itu karena termasuk tanda-tanda orang munafik. Wasabirina, dan orang-orang yang sabar. Wasabirina ini mansub dibaca fathah atau nasab karena madhun kata tafsir itu memuji wa amdahu sabirina, dan aku memuji kepada orang-orang yang sabar. Sabar ketika menghadapi kesusahan-kesusahan, derita baik secara fisik maupun secara mental. Ingat ayat apa balasannya? Az-Zumar ayat 10. Sudah pada lupa dulu. Az-Zumar ayat 10. Balasan atau pahalanya orang-orang yang sabar ini lebih banyak atau lebih baik ketimbang tadi itu Asrul Awakhir Ramadan, Lailatul Qadar, Jihad Fisabilillah, Asrul Awail 10 hari di awal Dzulhijjah. Itu as-sabirina jauh lebih banyak dari itu. Unlimited kata Allah. Tidak terbatas. Dibaca Az-Zumar ayat 10. Pahalanya orang-orang yang as-sabirina bil ba'sa'i wa dharra. Wa hinal ba'ts, dan juga ketika peperangan. Ketika dalam peperangan dituntut sabar. Ulaikal ladzina shadaqu. Mereka-mereka yang tadi itu yang disebutkan. 1, 2, 3, 4, 5 tadi yang sudah dari atas sampai ini, itulah orang-orang yang shadaqu. Di sini Allah menggunakan kalimat fi'il madhi shadaqu. Fi'il atau pekerjaan yang telah lampau. Itu menunjukkan punya ifadatut tahqiq wal wuku atau tahakkuk wal wuku. Jadi untuk menegaskan kejadian itu telah dimiliki oleh kita semua, atau untuk melegalitas, melegalisir pekerjaan-pekerjaan yang tadi disebutkan tadi, bahwa itulah pekerjaan orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Sementara wa ulaika humul muttaqun ini tidak menggunakan fi'il madhi, dia menggunakan jumlah ismiyah. Nah, dalam tafsir atau ulama tafsir mengatakan ketika memakai jumlah ismiyah itu li'ifadatis sabar atau tubuh untuk pengokohan yang tetap, sabar, kokoh, tetap. Jadi mereka tetap menjadi orang-orang muttaqun. Nah, kalau orang-orang yang sudah ditata kembali akidahnya oleh Allah, pandangan-pandangan amal solehnya sudah diatur oleh Allah, sudah di apa namanya, sudah di manage atau di beri rambu-rambu oleh Allah seperti yang ini tadi, seperti dalam ayat 177 ini, lalu kemudian semua perbuatan itu ulaika ladina sadaku dilegalisir oleh Allah, maka dia mendapat syahadah, mendapat ijazah, kalau apa dalam ilmu pendidikan mendapatkan ijazah sebagai orang-orang yang mukminun dan muttaqun. Kenapa begitu penting perilaku-perilaku iman tadi itu perlu dilegalitas oleh Allah, perlu diakui oleh Allah, dan kemudian diserahkan ijazah. Wahai Pak Fulan, wahai Pak Fulan, Anda telah lulus, sudah saya legalkan keimananmu, amal-amal solehmu, pandangan-pandangan pikiranmu, dan kamulah yang berhak untuk menjabat sebagai orang yang mukminun dan muttaqun. Kalau sudah itu yang diberikan oleh Allah, maka dalam ayat selanjutnya Allah langsung menguji. Coba diberi pekerjaan yang berat, masih ini enggak lulusan ITB di bagian elektro atau bagian mesin kumlau, begitu keluar lima ijazah, dicoba di beberapa perusahaan, diuji benar enggak, nyontek enggak dia waktu ujian. Ternyata tidak, maka dia lakukan secara benar. Karena itu Allah langsung, karena sudah mendapatkan syahadah tadi, langsung Allah memberi pekerjaan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang sudah aku legalisir keimananmu, yang sudah aku legalkan pikiran-pikiran keislamanmu, yang aku sudah berikan ijazah-ijazah umroh, yang telah kau sandang, kau tempelkan di dinding dan dengan figura yang mahal ijazah itu, coba kerjakan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Aku wajibkan untuk melaksanakan qisas. Mulai melirik kanan kiri untuk qisas. Itulah mengapa ayat itu urutannya sampai begitu. Karena banyak yang mengaku sekarang ini, saya sarjana UI, saya sarjana ITB, saya ini. Tapi ketika dengan dihadapkan dengan pekerjaan-pekerjaan tidak betul. Begitu juga banyak yang mengaku saya ini orang mukmin, saya ini orang Islam, pemikir, ulama ini. Ketika dihadapkan oleh pekerjaan oleh Allah diwajibkan qisas, nanti dulu. Nanti ada konsekuensi logisnya. Ijazah yang tadi diberikan oleh Allah bisa jadi, boleh jadi nanti dicabut kembali. Na'udzubillah. Kalau tidak diimbangi dengan amal soleh, dengan istighfar, dengan segala macam benteng-benteng, Allah akan mencabut. Dan dalam sejarah terlalu banyak bagaimana Allah mencabut legalitasnya pada kita sebagai orang-orang yang mukmin, sebagai orang-orang yang muttaqin. Mudah-mudahan kita termasuk yang as-sabar tadi, termasuk yang shodaqu, yang legal. Maka pembahasan qisas insyaallah kita lanjutkan pada pekan tafsir. Pekan berapa jadi sekarang? Oh, dua. Jadi ada perubahan jadwal, mungkin sudah diumumkan. Jadi pekan dua. Pekan dua saja ada, karena tempatnya sudah tidak bisa. Ya, insya Allah kita bahas ayat selanjutnya, insya Allah ayat demi ayat kecuali ayat-ayat yang berkenaan dengan warisan. Kemarin sudah saya sampaikan kaitan dengan warisan, kita lewati saja insyaallah ada bahasan khusus. Sebenarnya sedikit saja, karena soal warisan itu ilmu, istilahnya ilmu yang tidak berkembang dari dulu sampai hari ini, sampai akan datang sampai hari kiamat. Ilmu tentang warisan ya itu aja. Apalagi sekarang udah ada disketnya, kan nanti pesan sama Pak Sabar yang akan pergi haji, disket warisan itu. Jadi dimasukkan program itu langsung, pokoknya kita pengen tahu yang mati siapa ini, bapak. Terus keluarganya yang ditinggal siapa aja, tulis di takut. Ini ada anak sekian, laki sekian, perempuan sekian. Kemudian harta bendanya apa saja, dimasukkan di situ. Kita langsung di enter, kan IP-nya sudah keluar itu. Oh ini Pak Ismomo dapat sekian hektar, Pak ini dapat sekian, yang anaknya dapat sekian, sudah muncul semua. Lalu kita penasaran, masa itu dapat sekian banyaknya katanya. Kita coba kita inter lagi, apa ininya? Nah, muncul itu dalil-dalil, ayatnya ini, hadisnya ini. Jadi tinggal mau pilih aja disketnya, kalau mau tentang warisan itu sudah. Sudah ada ulama-ulama yang sudah membuat programnya itu, sama dengan kitab-kitab, ya. Kitab-kitab yang biasanya 5 almari nggak muat, sekarang cukup dengan disket yang 1 buah atau 2 buah yang pakai yang colokan siapa lagi, masukkan kantor apa namanya itu, plastik atau apa itu namanya. Ya alhamdulillah teknologi semakin canggih, kita tinggal bagaimana memanfaatkan. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.